Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio On Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang fikih pendidikan anak. Alhamdulillah pada tema fikih pendidikan anak kita sudah memasuki silsilah nomor 87. Ya. Sudah masuk silsilah nomor 87 yang kali ini akan mengangkat tema mengajak anak berkunjung. Napa? Mengajak anak berkunjung. Berkunjung kemana? Dia berkunjung ke rumahnya sesama muslim, terutama kepada saudara-saudara yang biasa diistilahkan dengan silaturahim. Dan kita di daerah timur, maksudnya di Indonesia ini, budaya untuk saling mengunjungi itu sangat kental. Sangat kental. Walaupun di sebagian kota-kota besar yang budaya individualismenya itu semakin tinggi, sudah mulai luntur budaya saling mengunjungi. Kalau di kampung alhamdulillah masih banyak, masih kental ya budaya ini, yaitu budaya untuk saling mengunjungi. Dan perlu kita ketahui bahwa saling mengunjungi, saling bertamu itu bukan hanya bagian dari budaya Indonesia saja. Tapi saling mengunjungi ini adalah termasuk ajaran Islam. Termasuk ajaran Islam. Sehingga ketika kita amalkan dengan syarat-syarat, dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh ajaran agama kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Subhanallah ya. Ngendong oli apa? Oli pahala. Ngendong ora kurwa regdok ya. Bukan hanya kenyang, bukan hanya bisa minum teh, bisa bukan hanya makan jajan, tapi juga bisa mendapatkan apa? Pahala. Apa dalilnya kalau saling mengunjungi itu merupakan ajaran Islam? Banyak hadis yang berbicara masalah itu, saya bawakan satu. Jadi sekian banyak hadis, saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Al-Albani, Syekh Al-Albani juga menyatakan hal yang sama bahwa hadis ini sahih. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqat mahabbati alal mutahabbina fiyya. Saya ulangi, haqqat mahabbati alal mutahabbina fiyya. Orang yang saling mencintai karena aku. Karena aku di sini maksudnya karena siapa? Karena Allah. Barang siapa yang saling mencintai karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan kecintaanku. Yaitu kecintaan siapa? Allah. Apa maksudnya saling mencintai karena Allah? Saling mencintai karena Allah itu maksudnya adalah bahwa kita menyayangi orang lain karena orang itu patuh kepada Allah. Kita sayang kepada orang lain alasannya karena dia ini, orang lain ini patuh kepada Allah. Rajin beribadah, akhlaknya mulia. Kita sayang kepada dia karena kecintaan dia kepada Allah. Kita cinta kepada dia karena dia cinta kepada Allah. Itu namanya saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Bukan karena kepentingan duniawi. Kalau kepentingan duniawi itu ya cinta karena dompetnya, nopo? Dompetnya tebal. Nanti kalau dompetnya tipis, apa? Sudah enggak cinta lagi. Nun sewu nggih ibu-ibu, kadang-kadang ada yang seperti itu loh, Bu. Ya, cinta sama suami ketika lagi tanggal muda. Kalau lagi tanggal tua, bisa aja perak-perak ngono lah. Ini bukan cinta karena Allah, tapi cinta karena dompet. Ya, cinta karena dompet. Bukan itu yang dimaksud. Cinta karena Allah itu panjenengan ibu mencintai suami karena suaminya rajin sholat berjamaah. Suami mencintai istri karena istrinya menutup aurat. Anak mencintai orang tua karena orang tuanya masya Allah tekun beribadah. Senantiasa mengajak kepada kebaikan. Orang tua mencintai anaknya karena anaknya masya Allah rajin mengaji. Ya. Ini maksudnya cinta karena Allah. Barang siapa yang saling mencintai karena Allah, haqqat mahabbati. Maka dia berhak untuk mendapatkan kecintaannya Allah. Alias dia bakalan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Kemudian Nabi kita SAW melanjutkan sabdanya, wa haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya. Dan orang-orang yang saling menasehati karena aku, maka orang-orang ini berhak untuk mendapatkan kecintaan dariku. Jadi kalau kita saling menasehati, kita melihat tetangga kita melakukan kesalahan, kita nasihati. Kita melihat suami kita melakukan kesalahan, kita nasihati. Kita melihat anak kita melakukan kesalahan, kita nasihati. Kita melihat orang tua kita melakukan kesalahan, kita nasihati. Saling menasihati. Barang siapa saling menasihati karena Allah. Perhatikan baik-baik. Karena nopo? Allah. Bukan karena ingin membongkar aib. Bukan karena ingin membeberkan kesalahan. Ada sebagian orang, ciri-cirinya orang yang tidak tulus di dalam menyampaikan nasihat, cirinya itu adalah ketika dia melihat saudaranya melakukan kesalahan, seneng banget. Kayak nemu harta. Harta apa, Bu? Harta karun. Ya. Wah, kiye sing ditunggoni kawit wingi iki. Ketemu iki. Langsung di-share. Di-share niku napa ta, Bu? Disebar lewat medsos. Napa medsos? Media sosial. Marem banget. Seneng banget kalau melihat saudaranya bersalah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini biasanya menasehatinya bukan karena Allah. Menasehati karena Allah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang perlu kita garis bawahi. Wa haqqat mahabbati 'alal mutazawirina fiyya. Dan orang yang saling mengunjungi karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah. Ini yang kita garis bawahi. Saling napa wau? Mengunjungi. Saling bertamu karena Allah. Karena Allah. Bukan karena kepentingan duniawi. Dan sangat disayangkan kita ini kunjungan kita itu lebih sering karena ada urusan duniawi. Contoh, tumben-tumben, ngene anapa, arep ngutang. Seringnya kita ini kalau berkunjung itu kalau nggak ada, kalau ada kepentingan duniawi saja. Mau ngutang, mau pinjam sesuatu. Jadi bukan karena, kenapa berkunjung? Ya karena ingin mengungkapkan rasa cinta, ya. Karena ingin menyambung silaturahim, ya. Jarang di antara kita yang seperti itu. Maka berkunjung, saling mengunjungi, bersilaturahim, ya. Apabila dengan saudara, apabila dengan non saudara, maka saling berziarah, saling berkunjung. Ini semuanya harus karena Allah. Supaya mendapatkan balasan cinta dari Allah. Ustaz, kalau saya ada kepentingan duniawi berkunjung, boleh enggak? Boleh. Tapi yang akan menghasilkan pahala adalah kunjungan yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena masalah-masalah duniawi. Nah, hadis ini adalah merupakan hadis yang menunjukkan bahwa berkunjung, saling mengunjungi karena Allah itu termasuk ibadah. Makanya hadis ini mengatakan orang yang saling mengunjungi karena Allah akan mendapatkan cinta dari Allah, akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu suatu ibadah. Karena ibadah kata para ulama kita ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu minal af'ali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah setiap perbuatan dan perkataan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang dicintai dan diridhoi sama Allah. Berarti kalau ada perbuatan yang diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, walaupun itu ibadah-ibadah pokok. Kita ngendong kepada tetangga, kita berkunjung kepada tetangga, kalau niatnya karena Allah, itu pun akan mendapatkan apa? Pahala. Tapi jangan sampai, ya, ngendongnya itu nabrak waktu apa? Waktu sholat. Ya. Ketika diajak sholat, dia lagi ngibadah. Ngibadah apa? Ngibadah ngendong. Jangan sampai, karena sholat ini ibadah yang pokok. Ya, memilih waktu lain, kalau memang terpaksa nabrak waktu sholat, ya berhenti dulu, kemudian berangkat ke masjid sholat. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa haqqat mahabbati 'alal mutabadzilina fiyya. Dan orang-orang yang saling memberi karena Allah, saling nopo? Memberi. Mereka pun juga akan berhak mendapatkan kecintaan dari Allah. Memberi karena Allah. Bukan karena macam-macam. Jenengan punya masakan. Alhamdulillah, ini masak banyak. Tetangga kita, Mbok Yao, jangan cuma dibagi apa? Jangan hanya dibagi aromanya saja. Tapi kita berusaha untuk berbagi masakannya. kepada tetangga kita. Yang seperti ini akan menimbulkan kecintaan Allah kepada kita. Nah, ini balasan di dunia. Nanti pada hari kiamat, Nabi melanjutkan sabdanya, wahum ala manabira min nurin. Orang-orang yang melakukan ini saling mencintai karena Allah, saling menasehati karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling memberi karena Allah. Orang-orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan ditempatkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Allahu Akbar. Mimbar itu kan dhuwur, tinggi mimbar itu. Orang yang berdiri di atas mimbar kelihatan. Ya. Apalagi mimbarnya terbuat dari napa? Cahaya. Lebih kelihatan lagi. Saking menonjolnya orang-orang itu, Rasulullah SAW mengatakan, yaghbituhumun nabiyuna wassiddiquna bimakanihim. Sampai saking tingginya kedudukan mereka, para nabi, orang-orang solih iri. Ini dalam makna yang positif ya. Kepengin untuk seperti orang-orang tadi, subhanallah. Bayangkan, sampai para nabi, orang-orang solih saja kepengin. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui bahwasannya saling mengunjungi adalah ibadah, salah satu yang seyogyanya kita lakukan dengan anak-anak kita adalah membiasakan anak untuk ikut berkunjung. Ya. Membiasakan anak untuk ikut berkunjung dengan orang tuanya ke rumah-rumah yang tadi akan dikunjungi oleh orang tua tersebut. Untuk apa? Satu, untuk membiasakan anak mengamalkan sunnah Rasul SAW. Jadi anak itu perlu dibiasakan sejak dini untuk tahu, oh ini tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai anak kita itu asing. Ya. Jangan sampai anak kita itu tidak tahu bahwa ini adalah tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang yang namanya berkunjung itu ya ada senang ada susahnya kalau untuk ukuran anak. Ya, biasanya yang bikin nggak enak buat anak itu adalah kalau kunjungannya lama. Akhirnya orang tua itu ya lumayan kerepotan. Anaknya minta ini, minta itu. Lagi berkunjung kan, lagi ngobrol gitu. Tapi di sisi lain, anak perlu kita jelaskan dari awal. Nah, sekarang kita mau berkunjung ke tempatnya Ibu Anu, ke tempatnya Bapak Anu. Kenapa? Karena ini ibadah. Kamu perlu tahu bahwa kita berkunjung ke sana itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini misi yang pertama. Misi yang kedua, kita mengajak anak untuk berkunjung kepada tetangga, kepada saudara adalah untuk mengajarkan adab bertamu. Jadi yang namanya adab itu, kalau sekedar diajarkan secara lisan, tidak langsung dipraktekkan, biasanya cepat nopo, cepat lupa. Ya. Adab, etika, atau ilmu apa sajalah. Kalau cuma diajarkan secara teori, ya, secara teori saja, cepat lupa. Kalau pengen ilmu itu melekat, maka amalkan. Ya. Jadi ketika kita berkunjung, mengajak anak untuk berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah saudara, itu adalah kesempatan kita untuk mengajarkan adab berkunjung. Satu, misalnya salam. Ya. Apa? Salam. Kalau perlu, anaknya yang suruh salam. Kalau anak salam kan biasanya seru. Assalamualaikum, ya. Satu, anak sudah terbiasa untuk apa? Salam. Yang kedua, ngetok nopo pintu. Kadang-kadang anak itu kalau enggak diajari cara ngetuk pintu pun perlu diajari. Kadang-kadang kita itu masya Allah ya, anak sudah besar padahal bukan anak TK, anak udah SMA, ngetok pintu itu masya Allah. Guk. Nuhun sewu, kalau kayak gitu tuh kayak apa? Apa itu tukang sing nariki apa jenengane? Nah, debt collector. Ya. Kayak preman lagi ngetok pintu. Ajari cara ngetok pintu yang benar. Ngetok pintu tuh dah tok, enggak keras-keras kayak gitu. Ya. Ngetok pintu itu yang penting bisa kedengaran. Ya. Bukan yang penting itu bisa membangunkan orang serumah, bukan. Ya. Diajari anak, karena bisa jadi anak seperti itu karena enggak pernah diajari sama siapa? Orang tuanya. Loh, kadang-kadang wong tua be kayak kue. Ya. Mengetok pintu 3 kali. Ya, tok. Assalamualaikum, ya. Tunggu dulu. Ya. Kalau sudah ada jawaban, waalaikumsalam, sudah, enggak perlu nopo ketok-ketok lagi. Mungkin yang di dalam masih di kamar mandi, mungkin masih nuwun sewu belum pakai celana panjang mungkin, masih pakai celana pendek, kaos oblong mungkin. Atau mungkin lagi goreng kerupuk tanggung, ditinggal mbok apa? Mbok gosong. Ya. Jadi banyak sekali kemungkinan. Maka sabar. Tok. Ya, ditunggu. Kalau belum ada suara, amleng. Ya. Tenang, gak ada suara. Ketok lagi, tok. Kalau ternyata sampai 3 kali. Ya. Sampai 3 kali ternyata gak ada yang buka. Ya sudah. Ini kadang-kadang ada orang ngetok sampai 10 kali. Bayangkan. Orang marem. Nah, orang nanti 10 kali. Subhanallah. Ya, kalau urusannya urusan darurat ya. Minta tolong diantarkan ke rumah sakit. Istri mau melahirkan. Itu kan darurat ya. Kadang-kadang bukan urusan darurat. Ya, bukan urusan darurat. Ya. Maka ini perlu diajarkan kepada anak. Ngetok pintu. Terus juga ngajarin anak saat itu bahwa kalau bertamu itu berdirinya jangan di depan pintu persis. Ini banyak yang belum tahu loh. Bukan hanya anak-anak, yang tua-tua saja banyak yang gak tahu loh. Ya. Berdiri jangan di depan pintu persis. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu, hadis ini termaktub dalam Sunan Abi Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Nabi kita Muhammad SAW kalau datang berkunjung ke rumah salah seorang sahabatnya, maka beliau tidak berdiri pas di depan pintu. Tidak berdiri pas di depan pintu. Terus di mana berdirinya? Walakin min ruknihil aimani awil aisar. Akan tetapi Nabi SAW akan berdiri di sebelah kanannya pintu atau di sebelah nopo? Kirinya pintu. Di sebelah kanan atau di sebelah nopo? Kiri. Bukan di depan pintu persis. Apalagi seandainya rumah itu gak ada pintunya. Ya, maka jangan persis berdiri di depan pintu. Wa yaqulu assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping pintu sambil mengucapkan apa? Salam. Sambil mengucapkan salam. Ini adab. Adab yang lain yang perlu dijelaskan kepada anak ketika bertamu, enggak boleh ngintip. Kenapa? Ngintip. Itu kan biasanya kayak gitu kan. Kalau misalnya ini kemudian ada korden yang apa? Yang terbuka sedikit terus pada ngelongok-ngelongok. Gak boleh. Ya. Bahkan Nabi SAW itu sampai keras sekali dalam hal itu. Kalau seandainya ada orang ngintip-ngintip terus di apa namanya? disogok pakai apa misalnya dari dalam, kemudian kena matanya, itu enggak disuruh bayar denda itu. Enggak disuruh bayar apa? Denda. Karena ini enggak beradab, enggak beretika. Ngintip-ngintip rumahnya orang, kadang lewat jendela, kadang lewat pintu, kadang lewat korden, enggak boleh. Ya. Lawang berdiri aja disuruh di mana? Disuruh di samping, ya. Adab yang lainnya juga adalah mengenalkan identitas dengan jelas. Ya. Dok, assalamualaikum, sinten kulo. Kulo kuwi sapa? Ya. Sebut nama. Sinten Pak Anu, sebut nama. Ya. Bukan sinten kulo. Kulo itu bukan, ya semua orang juga kulo, ya. Siapa? Saya siapa? Ya. Jelaskan identitas dengan baik. Ya. Nah, yang adab-adab seperti ini, itu kesempatan untuk mengajarkan secara praktik itu adalah ketika kita mengajak anak langsung. Itulah kita jelaskan kepada anak kita. Sehingga yang seperti itu insya Allah akan membekas di dalam benak anak kita. Karena langsung praktek. Istilah sekarang itu mengatakan learning by doing. Ya. Belajar langsung nopo? Langsung praktek. Ya. Ini adalah tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga kita mengajak anak untuk berkunjung adalah dalam rangka untuk mendidik anak. Apa maksudnya mendidik anak? Begini Bapak Ibu yang kami hormati. Kita ini ketika mendidik anak punya visi, punya misi, punya tujuan. Punya aturan, punya pakem ketika kita mendidik anak. Dan tentunya gak cukup kita itu hanya mengandalkan diri sendiri saja. Perlu adanya kerjasama dengan orang lain. Kita ini perlu mencari orang tua yang lainnya yang satu visi dan misi dengan pendidikan anak yang ada di benak kita. Contoh misalnya, kita punya misi bahwa anak ini pertama kali yang ditanamkan pendidikan agama. Pendidikan umum gampang itu nanti bisa nyusul. Ini namanya visi, misi. Ya. Kita ketika ingin menyukseskan visi, misi ini, maka kita harus mencari orang tua yang lainnya yang punya misi yang sama. Yaitu sama-sama, pemahamannya sama, yaitu kita menjadikan pendidikan agama sebagai prioritas karena itulah fondasi. Nah, ketika kita sudah menemukan orang tua lain yang sama pemahamannya dengan kita, maka kita saling sharing, saling mendukung dalam menyukseskan pendidikan atau pola pendidikan tadi. Apalagi misalnya orang tua itu teman atau saudara punya anak juga, maka kita berkunjung ke rumahnya. Kita berkunjung ke rumahnya. Supaya apa? Supaya anak kita dengan anak dia itu bisa bertemu. Kemudian saling berbicara. Jadi kalau boleh dikatakan kita ini sutradaranya. Kalau boleh dikatakan sebut kita ini sutradaranya supaya anak kita dengan anak tetangga, teman kita yang satu misi, satu visi itu ketemu. Biarkan mereka berinteraksi, saling bercerita tentang pelajaran agama yang didapatkan. Tentang adab yang barusan diajarkan, tentang buku yang mereka baca. Biar mereka saling berbagi. Sehingga anak itu tidak merasa sendirian. Ya. Dan tentunya ketika kita ingin seperti ini, kita harus milih-milih berkunjungnya kemana. Kalau kita salah milih, wah malah rusak. Ya salah milih, ternyata orang tuanya gak satu misi dengan kita. Ya, seluruh fasilitas disediakan di rumah TV apa, akhirnya anak kita bukannya terpengaruh positif, malah terpengaruh nopo? Negatif. Yang di rumahnya enggak pernah nonton film-film sing orang genah yang enggak jelas, tahu-tahu berkunjung ke tempat orang lain yang membebaskan anaknya untuk nonton yang enggak jelas, akhirnya malah anak kita terkena asapnya, terkena efek buruknya. Enggak, jangan. Makanya tadi saya awal di awal saya katakan bahwa kita memilih orang-orang yang satu visi dan misi dalam pendidikan anak dengan kita. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, di antara tujuan mengajak anak berkunjung adalah untuk menumbuhkan empati. Ya, karena suatu saat kita perlu mengajak anak kita berkunjung ke rumah orang yang sedang ditimpa musibah, ya. Atau orang yang kekurangan, atau orang yang sakit. Kita bawa bingkisan, anak kita inilah yang kita suruh untuk menyerahkan bingkisan itu. Ya, sehingga anak akan terpola memiliki rasa empati dan kepedulian kepada sesama. Ini adalah maksud dari kenapa kita perlu mengajak anak untuk berkunjung. Kita ulangi, yang pertama untuk membiasakan anak mengamalkan sunnah Rasul SAW. Kemudian yang kedua untuk mengajarkan adab-adab nopo bertamu. Yang ketiga dalam rangka mendidik anak. Yang keempat untuk menumbuhkan empati anak. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat buat kami pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 87, mengajak anak berkunjung. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah antum sampaikan untuk keluarga dan juga buah hati kita. Baiklah pemirsa dan juga pendengar radio yang di kesempatan hari ini menyimak, silakan bagi Anda yang akan bertanya bisa menghubungkan dengan line telepon radio masing-masing. Adapun untuk Radio Insani bisa di 085-600-1880 atau di WhatsApp di 0822-2727-8500. Dan di kesempatan hari ini kita bacakan dari pemirsa UFI TV yang sudah mengajukan pertanyaan walaupun di luar tema, kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau melakukan akad nikah tetapi saya seorang wanita sedang mengalami datang bulan atau menstruasi, apakah nikahnya sah Ustaz? Mohon nasihatnya. Wallahu a'lam. Ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Yeah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya, masih seputar pendidikan anak. Pertanyaan dari pendengar radio sahabat Muslim di Tegal yang bertanya, dari saudara Ahmad di Selawi Tegal. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana memberikan nasihat kepada istri dan juga anak saya supaya mau untuk kembali bersekolah atau mondok Ustaz, dikarenakan di tahun yang lalu tidak diterima di pondok pesantren. Syukur Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Pertama, ini sudah kejadian ya. Sudah apa? Sudah kejadian. Jadi perlu ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita akan memasukkan anak kemana saja, sekolah yang baik yang dia inginkan atau yang kita inginkan, anak ini perlu dibekali mentalnya untuk siap menerima apapun yang terjadi. Entah itu diterima nantinya atau tidak diterima. Sehingga ketika ternyata anak ini tidak diterima, maka tidak ada terjadi semacam trauma. Ya. Jangan sampai kita ini terlalu mengangkat anak kita tinggi-tinggi, sehingga ketika jatuh itu sakit banget. Karena diangkatnya terlalu tinggi. Jadi seharusnya awalnya ketika anak itu didaftarkan, anak ini perlu dipersiapkan mentalnya, nak. Yang namanya daftar, yang namanya usaha, ya bisa jadi sukses, bisa jadi tidak, bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Seperti perlombaan, bisa jadi menang, bisa jadi nopo, kalah. Nah, sehingga ketika ternyata nanti gak diterima, maka anak bisa lebih sabar dan tatag mentalnya, ya bisa lebih tabah di dalam menerima hal yang tidak enak tadi. Dan kalaupun diterima, maka anak ini akan merasa bahwa itulah karunia. Ya. Sehingga menyiapkan mental anak saat menjalani sesuatu sukses atau gagal, itu tetap akan menguntungkan. Kalau dia gagal, dia akan lebih tegar. Kalau dia sukses, dia tidak akan sombong. Dia akan merasa bahwa ini sebuah karunia. Ini adalah sebelum kejadian. Nah, kalau misalnya sudah kejadian bagaimana? untuk membujuk anak supaya tetap mau masuk ke pondok. Sampaikan kepada anak bahwa kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan itulah sebuah kesuksesan yang tertunda. Dan jelaskan kepada anak bahwa mungkin tahun kemarin kamu belum diterima, banyak sekali hikmah di baliknya. Mungkin kamu belum siap. Ya, sekarang kamu sudah lebih siap, maka ayo kita masuk lagi. Ayo kita mendaftarkan lagi. Jadi ini yang perlu dijelaskan kepada anak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita di kesempatan hari ini beri kesempatan untuk para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan pertama dari Saudara Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara menangani dan menyikapi anak kami yang masih kecil berusia 6 tahun, selalu diajak, ketika kita ajak berkunjung ke tempat teman atau saudara, dia berubah menjadi kolokan atau manja, sehingga merepotkan kami, orang tuanya. Kadang meminta permintaan yang padahal biasanya kalau di rumah tidak. Bagaimana cara menyikapi anaknya seperti ini, Ustaz? Silakan. Bagaimana menyikapi anak yang ketika diajak berkunjung itu jadi kolokan. Kolokan itu cari apa? Caper, ya, cari apa? Perhatian, manja dan seterusnya. Subhanallah, saya pernah baca buku tentang pendidikan anak. Yang membahas tentang poin itu. Kenapa anak itu ketika orang tua sedang bertamu atau menemui tamu, kenapa anak itu reaktif? Kenapa anak itu berlebihan aktif? Ternyata itu adalah sebuah perilaku yang manusiawi dan positif bahkan. Anak itu melakukan hal tadi dalam rangka menarik perhatian. Dalam rangka apa? Menarik perhatian. Menarik perhatian dari orang tuanya. Dan itu berarti anak kita ini masih wajar. Ya. Perilakunya masih baik karena dia membutuhkan perhatian orang tuanya. Justru kalau anak itu merasa dia sudah tidak dibutuhkan oleh orang tuanya, itu bahaya. Nanti anak akan melakukan perhatian, mencari perhatian orang lain. Dan orang lain itu belum tentu baik. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, Anda sebagai orang tua perlu kesabarannya ditingkatkan. Anda sudah sabar, bagus. Tapi sabarnya perlu lebih ditingkatkan lagi, dilipat gandakan lagi. Orang Jawa mengatakan ususe ditambahi dawa. Jadi perlu ditingkatkan kesabarannya. Dan Anda perlu memahami bahwasannya anak melakukan seperti itu bukan dalam rangka untuk membuat orang tuanya marah, bukan. Tapi dalam rangka untuk menarik perhatian orang tua. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak perlu emosi. Anda potong obrolan Anda sebentar dengan teman Anda, walaupun sedang asyik-asyiknya, insya Allah, teman Anda yang sudah dewasa itu lebih mudah memahami hal tersebut dibandingkan anak Anda kalau disuruh diam. Sekarang yang berpeluang untuk lebih mudah memahami adalah yang dewasa apa yang anak-anak? Ya tentunya yang dewasa karena otaknya sudah lebih sempurna dibandingkan anak. Maka membuat teman kita yang sudah dewasa itu memahami perilaku anak itu lebih gampang daripada membuat anak memahami bahwa orang tuanya sedang asyik ngobrol. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, putus sebentar obrolan Anda dengan teman Anda. Anda ucapkan maaf kepada teman Anda, maaf ini sebentar. Anda dengerin serius, ya serius dengerinnya, bukan cuma apa? Bukan cuma formalitas, enggak, dengerin betul-betul. Dengerin dengan baik, ya selesai, sudah ya nak, gantian ya nak. Bapak sedang ada keperluan dengan teman bapak, sampaikan seperti itu, ya. Dan tidak perlu Anda emosi, marah-marah, nanti begitu pulang anaknya dicubiti sampai merah. Nggak perlu, ya. Nggak perlu. Nanti malah ke depannya anak ini akan kapok. Nggak mau lagi diajak berkunjung. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari seorang bapak di Jakarta. Ustadz, Ana sekarang ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan anak-anak ini yang mulai udah ABG atau dewasa, kami didik untuk mengenal Islam. Sekarang kami ajak untuk sering berkunjung ke teman-teman atau ke orang tua. Akan tapi sangat sulit Ustadz. Mereka itu lebih cenderung suka diajak ke mall, ke kafe, ke tempat-tempat hiburan. Kalau diajak berkunjung ke tempat saudara atau lain sebagainya, mereka cenderung menolak dan memilih pergi sendiri dengan teman-temannya. Bagaimana cara terbaik untuk mengajak mereka, Ustaz? Ya, bagaimana membujuk anak untuk mau berkunjung? Kan saya tadi di awal sudah katakan, berkunjung itu kan kadang-kadang memang gak enak buat anak ya. Gak enak buat anak. Kenapa kok bisa kesannya seperti itu? Karena ketika berkunjung, anak ini tidak kita libatkan. Ya, ketika berkunjung anak itu ya kita libatkan. Jadi kita asik ngobrol dengan teman kita, anaknya itu kita biarkan tak, tidak kita pedulikan. Itu yang bikin anak itu jadi enggak suka. Coba misalnya anak itu kita libatkan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita sebagai orang tua ngobrol sama orang tua yang punya rumah, kemudian anak kita kenalkan dengan anak si tuan rumah tadi. Kenalan, mainan bareng, ngobrol di bawah pengawasan kita, maka anak akan senang. Ya. Jadi, salah satu yang memicu anak itu tidak suka untuk berkunjung, karena anak tahu saat berkunjung dia diabaikan. Dia diacuhkan sama orang tuanya. Dan ini adalah sebuah perilaku yang perlu diperbaiki. Satu. Yang kedua, anak ini sebelum berkunjung perlu dijelaskan kenapa dia berkunjung. Tadi saya sudah sampaikan hadisnya bahwa kita berkunjung dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasul SAW. Kita akan dicintai sama Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita minta apa akan dimudahkan untuk dikabulkan sama Allah. Nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, sampai para nabi pun juga pengin menduduki kedudukan itu. Jelaskan kepada anak alasannya kenapa kita berkunjung. Ya. Jelaskan kepada anak alasannya kenapa kita berkunjung. Ini yang kedua. Yang ketiga, enggak apa-apalah anak itu dijanjikan setelah berkunjung kita akan main kemana. Enggak apa-apa. Sebagai stimulus, sebagai rangsangan buat anak. Ya, nanti kalau kamu ikut berkunjung, nanti setelah berkunjung kita akan main apa, ke taman atau ke mall, pengen apa misalnya, belanja sekali ya. Jadi dikasih semacam rangsangan seperti itu. Tapi itu hanya sekedar stimulus. Intinya adalah poin yang kedua tadi. Bahwa anak paham dia berkunjung dalam rangka untuk beribadah. Dan juga yang pertama, ketika berkunjung perlu mendapatkan perhatian dari orang tua. Jangan dicuekin. Ya. Kadang-kadang anak itu sampai ngantuk teklak-tekluk itu. Ya. Orang tuanya ngobrol terus kopi habis satu cangkir, minta tambah lagi kopi yang cangkir yang kedua. Anaknya sudah apa? Sudah ngantuk, sudah gelisah, mungkin kebelet pipis, gak berani apa? Gak berani ngomong sama orang tuanya. Iya, seperti inilah yang membuat anak jadi kapok. Maka jadilah orang tua yang sensitif. Jadilah orang tua yang sensitif. Iya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini, kita juga beri kesempatan untuk para pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Naam barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Radio Bas FM Salatiga. Ada pertanyaan yang sudah mulai masuk dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ustaz, saya mau bertanya. Saya sekarang posisinya sudah berkeluarga. Dan apabila saya mengunjungi orang tua saya, bolehkah hanya dalam tempo periodikal atau hanya mungkin 2 bulan atau setahun sekali? Karena mengingat pekerjaan saya yang begitu jauh dan begitu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mohon masukannya. Silakan Ustaz. Boleh atau tidak berkunjung kepada orang tua setahun sekali, atau setengah tahun sekali, atau dua bulan sekali. Tergantung orang tua menuntut Anda untuk berkunjung sering atau tidak. Satu. Yang kedua, tergantung kemampuan Anda untuk bisa berkunjung atau tidak. Kalau misalnya orang tua menuntut Anda untuk berkunjung lebih sering, dan itu karena kebutuhan orang tua, bukan hanya karena orang tua kangen saja, tapi memang betul-betul butuh. Butuh ya kangen, gitu loh. Ya kangen ya, ya butuh. Maka saat itu Anda perlu untuk meluangkan waktu. Untuk meluangkan waktu, intensitas kunjungan Anda kepada orang tua perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Karena kapan lagi Anda berkunjung kepada orang tua, sedangkan usia beliau semakin bertambah. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari karena tidak maksimal untuk memperhatikan orang tua Anda. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kemampuan. Anda punya kemampuan atau tidak? Ya, karena ketika berkeluarga seringkali kan anak sudah beda rumah. Nah, beda rumahnya ini beda rumah antar RT atau antar desa atau berbeda kabupaten atau berbeda provinsi atau berbeda negara. Ya. Kalau misalnya perbedaannya pulau misalnya. Orang tua Anda di Papua sedangkan Anda di Sabang, di Aceh. Wah, itu kan Masya Allah itu kan ya. Sedangkan penghasilan Anda terbatas. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, mudah-mudahan orang tua bisa memaklumi. Tapi kalau cuma beda kabupaten, Banyumas sama Purbalingga misalnya, Jakarta sama Bogor misalnya, gak terlalu jauh, maka dalam kondisi seperti itu, seharusnya Anda bisa meluangkan waktu dan meluangkan rezeki. Mudah-mudahan, ya, uang yang Anda keluarkan dalam rangka untuk mengunjungi orang tua Anda akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.